terpuruk sepi sendiri. Saben dino aku kelingan karo awakmu, apa nang kono koe juga mikirke awakmu. Tak ono lanangan liya sing iso gantekno awakmu. Nek sembuhku panjang jero nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu, mergo tanpamu aku raiso ngrasake awakku. Ku mohon sayang kau ngertilah keadaanku. Aku raiso bernafas tanpa kau di sisiku. Buat aku.